فكان السروبا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا نغني دو حركات كانوا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا لا dengan hu pendek وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا طيب حسنت yang lainnya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون فلا سيعلمون ثم فلا سيعلمون maknya pendek summa kalla summa kalla sayahlamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqna azwaja wa ja'alna nawmakum subata lamnya terus dijaga jangan waja'alna jangan digoyangkan. Kalau digoyangkan mantul deh. Waja'alna naumakum subata waja'alna nahara asya waja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal muhsirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا sama baru panjang 4 sampai 5 وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ abwaba wasuyiratil jibalu fakanat saraba wasuyiratil ro-nya pendek wasuyiratil jibalu pendek kan ro-nya wasuyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannam kanat mirsada litaghina ma'aba labisina fiha ahqaba H4-5 harakat H-nya labisina fiha ahqaba panjang 4-5 labisina fiha ahqaba labisina fiha ahqaba لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا قوين دو حركات لا يذوقون لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا وغس تشديد إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا innahum kanu la yarjuna hisaba. La yarjuna, dua harakat. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuku falan nazidakum illa azaba. Terima kasih, santai. Kemudian satu lagi. Ketiga ya. Kana, kayaknya dua harakat. Maknya langsung sambung dengan ya. Yauma yunfakhu. Yauma yunfakhu fis-suri fatakuna afwaja. Wa futihatis sama'u fakanat afwaba. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Dua harokat ditekan nun yang bertasydid. Inna jahannama kanat. Inna jahannama kasmiqada. Littaghina ma'aba. Ta'nya dua. Ta'nya dua harokat. Littaghina. La yadhuquna fiha itu juga sama. La yadhuquna fiha kurang punya. La yadhuquna fiha bardaw wa la saraba. Illa hamimah wa ghasaqa. Wa ghas ditashdid. Wa ghasaqa jaza'aw wifaqa. Pendek wi'nya. Wifaq langsung. Jaza'aw wifaqa. Pendekkan wi'nya. Jaza'aw wifaqa. Pendek wi'nya. Dengarkan dulu. Jaza'aum wifaqo. Wifaq langsung, jangan wifaqo, jangan diwikan. Jaza'aum wifaqo. Ayo, terus. Nunya sedikit lagi. Innahum kanu la yamduna hisaba wa kadzabu bi ayatina kizzaba. Sama ya-nya. Bi ayatina kizzaba. T-nya justru pendek. Wa kadzabu bi ayatina kizzaba. Di A, ya. A dengan ya panjangnya sama, dua-dua. T-nya dipendekkan. Bi ayatina. Wa kadzabu. Masih panjang T-nya. Wa kadzabu bi ayatina. Tina. Jangan tina. Coba. Coba ikuti. Bi ayatina. A dengan ya itu pendek. Panjang dua-dua. A ya. Wa kadzabu bi ayatina. Wa kadzabu bi ayatina. Antum ya terus yang panjang. A dengan ya. Saya sudah cepatkan, dicepatkan. Coba bi ayatina. Bi ayatina. Coba sekarang dirangkai ya. Wa kadzabu bi ayatina. Kalau dirangkai masih panjang lagi intinya. Masih. Ini PR nanti diperbaiki. Coba wa kadzabu bi ayatina kadzaba. Masih panjang t-nya, terus nanti dibetulkan. T-nya pendek. A bi ayatina. Latihannya di itu dulu, jangan disambungkan. Bi ayatina. Coba dari bi ayatina kizaba. Bi aya santai. Ya, a dengan ya-nya santai. Bi ayatina. Bi ayatina. Terus pendek laknya. Wa kulla syai'in. Illa azaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pentingnya sebelum dihafal dibaca dulu yang betul, ya. Jangan sampai kita menghafal dengan bacaan yang salah. Nantinya nancepnya kuat, gitu. Nancepnya kuat. Sehingga diupayakan sebelum apa yang tidak dibaca ini dibacakan atau yang tidak dihafal ini dibacakan ke orang yang bisa membetulkan bacaan kita sebelum dihafal ini. Bawa dulu. Ya, ya akhirnya coba ini dengarkan saya membaca betul enggak? Ya, sebelum saya hafal. Kenapa tadi kalau sudah dihafal duluan ini agak sulit memang. Ya, sehingga perlu untuk kita ketika menghafal jeli membaca terus, jangan belum-belum udah merem gini membaca gitu. Jadi meremnya ini kalau sudah lancar ya, dibaca dulu, dilihat yang teliti mana yang panjang mana yang pendek. Inna yaumal fasli kana miqata. Ah, mau coba dihafal. Inna yaumal fasli kana miqata. Ya. Jadi ingat memeremannya ini kalau sudah bacanya kira-kira lancar. Lagi baru merem. Kalau belum apa terus lancarkan. Baik. Atau kalau belum paham bacaannya tanya. Cari yang bisa membetulkan. Baik. Baru apa? Jalan menghafal. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, alhamdulillah ya, rata-rata antum semangat ini menghafal. Yang belum insyaallah pertemuan berikutnya baik, terus ditingkatkan bacaannya. Sir inna yaumal fasli. Kita mulai. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Qala ta'ala inna yaumal fasli. Allah firmankan pada ayat berikutnya di ayat yang ke-17, sesungguhnya yaumal fasli, hari pemisah. Ya, al-fasl secara bahasa artinya pemisah. Tetapi Allah SWT sebutkan atau tujukan maksud hari pemisah ini adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Ya, karena yaumul qiyamah lahu asma'un kathirah. Ya, hari kiamat ini memiliki nama-nama yang banyak. Julukan-julukan yang banyak yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Malik Yawmiddin, Tayyib Yawm Al-Hasrah, Tayyib ataupun Yawm Al-Qari'ah, Tayyib dan yang lainnya. Dari nama-nama yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran yang itu kembalinya kepada Yawmul Qiyamah. Demikian pula Yawmul Fasri, adalah yaumul qiyamah. Sehingga kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala wa huwa yaumul qiyamati. Yaumul fasri adalah yaumul qiyamah. Hari kiamat. Wa sumiya yaumul fasri dan dinamakan sebagai hari pemisah. Sebagai yaumul fasri, apa sebabnya? Allah SWT sebutkan karena setiap nama ini ada sebabnya. Seperti yaumul qiyamah disebut yaumiddin, maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, hari kiamat. Ya, karena Allah SWT di hari itu akan membalas masing-masing kita. Demikian pula, kenapa Allah SWT namakan hari kiamat dengan yaumul fasri? Li'anna allaha yaksiru fihi bainal ibadi fima syajara bainahum. Karena Allah SWT akan memutuskan, memisahkan padanya di antara hamba-hambanya tentang perkara yang mereka perselisihkan. Fima syajara bainahum, dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan, maka Allah akan pisahkan. Allah akan jelaskan sehingga mana yang benar, mana yang salah. Di hari itu akan dipisah atas apa yang mereka perselisihkan. Wa fi ma kanu yakhtalifuna fihi, dan Allah SWT akan pisahkan pula, ya, akan bedakan pula, akan jelaskan pula apa-apa yang nyata pada mereka yang dahulunya yakhtalifuna fihi, mereka bersengketa, berselisih pula sama, ya, syajara bainahum, yang mereka berdebat, berselisih, yakhtalifun, yang mereka berbeda-beda dahulunya. Maknanya hampir sama. Wa yafsiru kadzalik, demikian pula Allah SWT akan memisahkan baina ahli al-haqqi wa ahli al-batil, antara orang-orang yang benar dengan orang-orang yang batil, para pelaku kebenaran dan para pelaku kebatilan. Allah akan pisahkan di hari itu sehingga jelas. Wa ahli al-kufri wa ahli al-iman, dibedakan pula mana orang-orang yang kafir dan mana orang-orang yang beriman. Wa ahlul udwani, wa ahlul udwani, wa ahlul i'tidal, demikian pula orang-orang yang suka, senang bermusuhan dengan orang-orang yang i'tidal, orang-orang yang suka perdamaian. Orang-orang yang lawan dari udwan, tapi mengumbar permusuhan. Orang-orang yang normal, yang i'tidal ini, yang tidak senang berada dalam permusuhan. Wa yafsiru fihi aydan baina ahli jannati wan nar. Demikian pula di hari itu, di hari kiamat, yang mul fasri, Allah SWT akan pisahkan di antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Sehingga masing-masingnya jadi dua kelompok. Di hari itu, yaumul fasri, yaumul qiyamah, manusia terbagi menjadi dua kelompok, ahlul batil wa ahlul haq, wa ahlul iman wa ahlul kufri, wa ahlul udwan wa ahlul i'tidal, wa ahlul jannah wa ahlul nar. Ya, sehingga tatkala manusia sudah menjadi dua kelompok, fa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, sebagian kelompok berada di surga dan sebagian kelompok di neraka. Ya. Ada kelompok yang ketiga, manzilatun baina manzilataini, di suatu tempat, di antara dua tempat, ya, di antara surga dan neraka, tidak ada. Ya. Itu hanya pemahaman Mu'tazilah. Dengan yang sepaham dengan mereka, Khawarij. Bahwasanya mereka berpendapat bahwasanya ahlul kabair, para pelaku dosa besar, berada di antara surga dan neraka. Tapi tidak, Allah SWT hanya menjadikan dua tempat, ya, sekelompok di surga dan sekelompok di neraka. Ini makna yaumul fasri. Inna yaumul fasri, sungguhnya hari pemisah. Ya, karena sebab-sebab tadi, dipisahkan berbagai macam kelompok di hari itu. Kana miqata, nyatalah telah ditentukan oleh Allah SWT di hari pemisahan, hari keputusan, yang di sana diputuskan oleh Allah SWT berbagai macam keputusan. Kana miqata, nyatalah hari itu telah ditetapkan. Ay miqatan lil jazai wa mauqutan li ajalin ma'dudin. Allah SWT telah persiapkan untuk pembalasan di jaza, ya, untuk hari pembalasan yang ketika itu dibalas masing-masing kita. Wa mauqutan li ajalin ma'dudin, dan telah ditetapkan sesuai dengan batasan-batasan waktunya, ketetapan-ketetapan waktunya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan di surat Hud ayat yang ke-104, wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dudin, tidaklah kami mengakhirkannya hari kiamat tersebut melainkan karena batas waktu yang telah ditentukan. Menunjukkan hal itu telah Allah persiapkan, tentukan. Oleh karena itu kata Syekh, wa ma dhannuka bi syai'in lahu ajalun ma'dud, bagaimana pendapat engkau, bagaimana persangka engkau dengan sesuatu yang dia memiliki ketentuan yang telah ditentukan. Wa anta tara al-ajala kaifa yadhhabu syari'an yauman ba'da yaumin, sementara engkau melihat bahwasanya yang namanya ajal yadhhabu syari'an, ya, dia pergi bergegas dengan cepat sehari demi sehari, ya, ketentuan ini, ajal ini akan datang terus berlalu, ya, sehari demi sehari, sehingga kita cuma apa, menghitung hari, ya, berlalunya. Kayaknya ini baru kemarin, ternyata sudah sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, tiga tahun. Perasaan apa baru kemarin? Kita apa? Ramadan. Masya Allah, mau ketemu lagi Ramadan. Ini menunjukkan apa? Berlalunya waktu, ya, ketetapan Allah SWT. Sari'an yauman ba'da yaum, secara cepat, dengan cepat, hari demi hari, ya. Sehingga jangan kita membayangkan, ah, sebulan lagi masih lama. Enggak. Tetapi hari demi hari berputar, hari-hari. Kalau melamun, iya lama terasanya. Oh, kayaknya lama ini, besok lagi. Tetapi apa, dibawa aktivitas, ya, dibawa kerja, dibawa tidur, ya, tahu-tahu sudah pagi lagi, sore lagi, malam, pagi lagi, terus tidak terasa, ya. Ini juga kan tidak terasa. Dua pekan lagi setoran. Ternyata apa, sekarang waktunya, insyaallah, ya, seperti cepat berlalu, ya, hari demi hari, ketetapan Allah Azza wa Jalla. Hatta yantahiyal insanu ila akhiri marhalatin, sampai akhirnya seseorang dia berakhir kepada akhir ketentuannya, ya, akhir marhalah, ya, ketentuannya, ketetapannya, tahapannya, ya, dia akan menemukan pada akhir tahapan dia. Wa hadza qala ta'ala, oleh karena itu Allah SWT firmankan, wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud, dan tidaklah kami akhirkan hari tersebut melainkan karena ketetapan yang telah ditetapkan, ketentuan yang telah ditentukan. Wa kullu syai'in ma'dudin fa innahu yantahi, maka seluruh perkara yang telah Allah tentukan pasti akan berakhir, ya. Seluruh perkara yang telah Allah tentukan, telah Allah persiapkan, pasti hal itu akan berakhir, ya. Sehingga jangan sampai ketika Allah SWT telah menentukan ajal kita, kita akan mengira langgeng. Tidak, ya. Tetapi tentunya akan berakhir dari masa kita, hidup kita. Yauma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja, yaitu di hari yaumul fasri, yaumul qiyamah. Kapan terjadinya? Yauma yunfakhu fis sur, yaitu di hari ketika ditiupnya sangkakala. Ya. Apa itu sur? Sur, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qarnun, tanduk. Ya. Yang dimasukkan ke dalam mulut Israfil, dan siap untuk ditiup sesuai dengan waktunya. Meskipun penamaan Israfil, hal itu diperselisihkan kesahihan hadisnya, tetapi ahli sunnah sepakat bahwasanya malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala adalah Israfil. fata'tuna afwaja, maka tatkala ditiupnya sangkakala kalian hidup, kemudian kalian mendatangi Allah SWT secara berbondong-bondong. Afwaja. Qala Syekh Rahimahullah Ta'ala, an-nafikhu al-muwakkalu fiha Israfil, yang meniup, al-muwakkal dan ditugaskan untuk meniupnya, yaitu Israfil. Tadi kesepakatan hingga ahli sunnah, meskipun haditsnya ini diperselisihkan tentang penamaan malaikat peniup sangkakala. Yanfukhu fiha nafkhatain, Israfil meniup sangkakalanya berupa tanduk besar tadi, dua kali tiupan. Israfil ditugaskan oleh Allah SWT untuk meniup dua kali, tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua. Al-ula, tiupan yang pertama, yafza'un nasu thumma yas'aquna fayamutun. Tiupan yang pertama yang disebut oleh para ulama sebagai nafkhul faja'i wal maut, tiupan yang akan membuat manusia takut. Yafza'un nas, serentak mereka ketakutan, ya, tidak santai seperti kemarin-kemarin, ya, geger katanya ada suara trompet. Ini judulnya aja suara trompet, bukan apa, bukan sangkakala tanduk yang ditiup oleh Israfil. Tetapi tiupan Israfil akan membuat manusia terperanjat takut. Orang sekuat apapun, sesehat apapun, ketika mendengarnya akan takut. Dan takutnya ini bukan takut bikinan, karena apa yang Allah SWT terapkan kepada mereka dirasa ketakutan. Kemudian setelah terjangkit pada seluruh orang-orang yang mendengarnya rasa takut, summa yas'aquna fayamutun, mereka jatuh pingsan dan mati. Jatuh pingsan kemudian mati. Ini dua yang terjadi pada tiupan yang pertama. Wa thaniyatu, adapun tiupan yang kedua, yub'atsuna min kuburihim wa ta'udu ila ilaihim arwahuhum. Ketika ditiup yang kedua, maka mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka dan kembali atau dikembalikan kepada mereka ruh-ruhnya. Ruh-ruhnya Allah SWT kembalikan kepada mereka, tiupkan lagi sehingga mereka bangkit dari kuburnya. Tanya. Allah SWT nyatakan hal itu di surat Az-Zumar ayat yang ke-68 dan surat Yasin ayat ke-51, ya, tentang tiupan yang ditiup oleh Israfil. Di surat Az-Zumar Allah SWT nyatakan, wa nufikha fis-sur fasu'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Ditiuplah sangkakala yang pertama, fasu'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah, maka akan terjatuh mati orang-orang yang ada di langit dan di bumi kecuali orang yang Allah kehendaki. Kecuali orang yang Allah kehendaki. Pada dasarnya semua yang di langit dan di bumi kecuali Allah tentunya, dan orang yang Allah kehendaki, karena Allah sudah sebutkan tadi illa masyaallah, menunjukkan di sana ada makhluk yang Allah kecualikan tidak mati ketika ditiup sangkakala yang pertama. Siapa mereka? Wallahu a'lam. Tidak disebutkan nasnya. Ya, cukup untuk kita mengimani bahwasanya ada sebagian makhluk yang Allah SWT tidak kehendaki mati ketika ditiup sangkakala yang pertama. Dengan nasnya tadi, illa man syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup tiupan yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun, maka dengan serentak mereka bangkit dari kubur-kubur mereka. Demikian pula di surat Yasin ayat ke-51. Siapa yang hafal? Yasin. Biasanya hafal orang tua dulu. Yasin. Wa nufikha fis-sur fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Itu prasangkakala maka dengan serta merta mereka bangkit dari kuburnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan itu tiupan yang kedua. Adapun di ayat Az-Zumar tadi tergabung tiupan yang pertama dan yang kedua. Walihada qala huna, oleh karena itu Allah SWT firmankan di sini, yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Ya. Yaumul fasli yaumil qiyamah, yaitu di hari ditiupnya sangkakala, maka mereka datang menuju Rabbnya secara berbondong-bondong. Wa fil ayati, tetapi dalam ayat ini kata Syekh rahimahullah taala, ijazun bil hadzi, ada peringkasan, diringkas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di sana ada al hadz, sesuatu yang dibuang. Apa takdirnya? Apa yang dibuang? Ai fatahyauna fatatuna afwaja. Kalian hidup kembali kemudian datang menuju Allah Subhanahu wa taala dengan berbondong-bondong. Ini. Ditiupnya sangkakala fatahyauna, kemudian kalian hidup kembali. Setelah itu apa? Fatatuna afwaja. Kalian datang berbondong-bondong menuju Allah Subhanahu wa taala. Minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Faujan ma'a faujin. Sekelompok demi sekelompok terus berdatangan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbihim yansilun. Aw yatru faujan, atau mengiringi ya, kelompok-kelompok manusia bergantian ya, semuanya berdatangan menuju Allah Azza wa Jalla. Wa hadhihi al-afwaj wallahu a'lam, dan berbondong-bondongnya manusia ketika ini atau ketika itu, wallahu a'lam, kata Syekh. Syekh di sini tidak bisa memastikan karena itu adalah perkara gaib yang akan terjadi setelah kiamat nanti. Bihasabil umami, sesuai dengan kondisi umat-umat yang ada. Sesuai dengan kondisi umat yang ada, masing-masing umat dibangkitkan. Sehingga berapa ya, juta atau triliun umat dibangkitkan dari awal sampai akhir oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga masing-masing mereka terus berbondong-bondong ya, menuju Allah Subhanahu wa taala karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Ya. Jadi setiap umat dipanggil ila kitabiha, untuk melihat kitab-kitabnya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala hendak berikan kepada mereka kitab-kitabnya. Lituhasaba alaihi, yaitu untuk dihisab dengannya. Allah panggil. Apa panggilan Allah Subhanahu wa taala? Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu haum. Kata Allah Subhanahu wa taala, iqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalannya dari sebelah kanan, kata Allah, haum, kemarilah. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo ke sini. Iqra'u kitabiyah. Baca kitabnya. Allah panggil, Allah berikan dan diperintahkan untuk dibaca catatan-catatan amalannya. Itu menunjukkan apa? Masing-masing kita dipanggil untuk melihat catatan-catatan amalan kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang diberikan catatan amalannya dari sebelah kanan, maka dia akan dihisab dengan mudah. Sebaliknya, wa'amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Barang siapa yang dia diberikan catatan amalannya dari sebelah kiri belakang punggungnya, maka dia akan mengatakan, dia akan menyeru, mengatakan ya da'u suburo, aduhai celakalah aku, sebagai pertanda kebinasaan. Tanya ya dan billah. Fayatin nasu afwajan fi hadzal mauqifil azim alladhi tusawwa fihi al-ardu fayadharuha Allah azza wa jalla qa'an safsafa la tara fiha iwaja wala amta. Sehingga manusia datang berbondong-bondong fi hadzal mauqifil azim, pada peristiwa yang besar tersebut, peristiwa yang agung tersebut, Alladzi tusawwa fihil ardu, yang di hari itu bumi diratakan oleh Allah SWT. Ya. Diratakan oleh Allah SWT. Fayadharaha Allahu azza wa jalla qa'an safsafa. Allah jadikan bumi rata. Tidak ada. La tara fiha iwaja. Sehingga engkau tidak melihat padanya ada tempat yang rendah. Wala amta. Dan tidak ada pula tempat yang tinggi. Semuanya rata. Sebagai hamparan untuk manusia berdiri. Siap untuk menerima catatan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di surah Taha. Ayat yang ke-105 sampai 107. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qaw'an safsafa la tara fiha 'iwajan wa la amta. Mereka bertanya tentang gunung. Faqul yansifuha rabbi nasfa, katakanlah gunung ini akan dihancurkan oleh Allah SWT dengan sehancur-hancurnya. Faidharuha qa'an safsafa. Kemudian Allah SWT jadikan ya bumi terhampar dengan rata. La tara fiha iwaja wa la amta. Sehingga tidak akan terlihat tempat-tempat yang rendah dan tempat-tempat yang tinggi. Semuanya rata. Semuanya terlihat. Ini peristiwa ya, yang agung yang akan terjadi di hari tersebut. Bahkan bukan hanya itu yang terjadi. Tetapi kata Allah, wa futihatis sama fakanat abwaba. Dibukakannya langit-langit sehingga nyatalah terlihat di sana ada pintu-pintu. Ya, Allah SWT bukakan langit-langit sehingga terlihatlah di sana ada pintu-pintu. Futihat maknanya adalah infarajat. Fatakunu abwaban yushahiduhan nasu, terbuka lebar sehingga nyatalah setelah itu terlihat banyak pintu abwab, ya. Banyak pintu yang pintu-pintu tersebut yushahiduhan nas, disaksikan oleh manusia ketika mereka berdiri di bumi yang rata, di bumi yang datar, mereka melihat langit dibuka dan melihat pintu-pintunya yang banyak. Badaan kana sakfan mahfudha, yang sebelumnya langit ini berupa atap yang kokoh tertutup. Ya, kita lihat sekarang berupa atap yang kokoh. Tetapi setelah itu di hari tersebut yaumul fasri terlihat pintu-pintu di langit yang siap dimasuki. Ya. Karena surga Allah SWT fil 'iliyyin, ya, di tempat-tempat yang tinggi. Takunu fi dzalikal yaumi abwaban maftuhatan, sehingga di hari itu langit terlihat banyak berbagai pintu-pintu yang terbuka. Wa fi hadza dalilun ala kamali qudratillah azza wajal, dan dalam peristiwa tersebut menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah azza wajal. Anna hadhihi sab'a ashidada yaj'aluha Allah ta'ala yawmal qiyamati ka'allam takun. Ya. Itu menunjukkan kekuasaan Allah SWT yang maha sempurna, yang Allah jadikan 7 langit yang kokoh tersebut. Ya, Allah jadikan di hari kiamat nanti seolah-olah sebelumnya tidak ada langit. Ya. Langit yang 7 yang sekarang ini ada seolah-olah tidak ada di hari tersebut. Takunu abwaban, yang ada hanyalah pintu-pintu. Yang ada hanyalah pintu-pintu yang disaksikan oleh manusia. Allah nyatakan di surat Al-Ma'arij ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Yauma takunu as-sama'u kal-muhl wa takunu al-jibalu kal-'ihn. Kata Allah SWT, di hari nyatalah langit kal-muhl, seperti muhl ini kalau dalam kamus artinya cairan tembaga. Di hari langit seperti cairan-cairan tembaga. Wa takunu jibalu kal-'ihn, dan nyatalah pula di hari itu gunung-gunung kal-'ihn, seperti bulu-bulu yang berterbangan. Artinya apa? Allah SWT hancurkan sehancur-hancurnya sehingga seolah-olah tidak ada langit, tidak ada bumi, rata terhampar, dan yang terlihat di atas pintu-pintu yang terbuka. Subhanallah. Sebagai hari yang besar. Wa thamma sifatun ukhra, dan di sana ada sifat yang lain. Ada kriteria yang lain, ciri yang lain. Dzakarah Allahu fi qawlihi, yang Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Allah jalankan gunung-gunung, ternyata gunung-gunung tersebut seperti fata morgana. Ya. Seperti bayangan. Tanya. Karena Allah SWT jalankan. Ay anna jibalal azimata as-samma. Tudaku. Bahwasannya gunung-gunung yang besar, ya, yang berupa bebatuan, Allah SWT tudaku, hancurkan. Ya, dihancurkan sehancur-hancurnya. Fatakunu karramli, sehingga nyatalah gunung-gunung tersebut seperti ramal, seperti kerikil, seperti pasir. Yang tadinya apa? Megah, kokoh, terbentang dari batu-batu yang kokoh, tetapi Allah jadikan seperti pasir-pasir, kerikil-kerikil. Tsumma takunu kasarabi tasiru, kemudian nyatalah seperti fatamorgana yang berjalan, bayangan yang berjalan. Setelah Allah SWT hancurkan sehancur-hancurnya tadi di surah Thaha, fakul yang sifuha Rabbi nasfa, katakanlah bahwasanya gunung itu akan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.